biarlah hidup kami menjadi cahaya di tengah kegelapan dunia. Biarlah hidup kami menjadi saksi Natal yang tak terbantah lewat perilaku yang terbaca. Dan biarlah hari-hari kami menjadi kesukaan bagi Allah, sehingga sungguh-sungguh Natal menjadi bermakna. Tuhan, tolonglah kami. Di perjalanan kehidupan, di perenungan kami akan firman agung itu. Berkati sertai kami ya Tuhan. Baik hamba yang berbicara, tiap saudara yang mendengarkan. Supaya sungguh kami boleh diteguhkan, dikuatkan oleh firman hidup yang menerangi tiap langkah. Menguatkan, meneguhkan arah hidup. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa bersyukur. Mohon pimpinan Tuhan sepanjang perenungan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Malam ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 56. Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai ayat 8 akan menjadi pokok pikiran kita. Yesaya pasal 56 1 sampai 8. Saya akan baca ayat 1 dari Yesaya 56, saudara ayat 2 dan kita bergantian hingga selesai. Ayat 8 dari Yesaya 56. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripada-Ku. Dan keadilan-Ku akan dinyatakan. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan tidak memisahkan aku daripada umat-Nya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumah-Ku, dan di lingkungan tembok-tembok kediaman-Ku. Suatu tanda, peringatan dan nama itu lebih baik daripada anak-anak laki-laki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka. Mereka akan kubawa ke gunung-Ku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di dalam rumah doa-Ku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbah-Ku. Sebab rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Saudaraku, apakah yang menjadi kesukaan Allah? Kebenarannya, tidak ada yang lain. Apakah yang akan membahagiakan dari Natal? Ketaatan orang percaya, tidak ada yang lain. Oleh karena itu, kebenaran yang seutuhnya dari kebenaran firman harus sungguh-sungguh kita pahami dan kita hidup di dalamnya, dihidupi oleh Dia. Kesukaan Allah ada pada pertama dikatakan orang yang menaati hukum-hukum-Nya. Menarik sekali saudaraku yang kekasih. Mengukur diri keberimanan adalah persoalan sederhana. Apakah saudara hidup sesuai hukum-hukum Tuhan? Simpel saja. Untuk mengerti sederhana cukup berdialog dengan hati. Maka taulah engkau siapa dirimu. Apakah engkau di tempat yang Tuhan suka. Oleh karena itu belajar menggugat diri. Belajar berbicara kepada batin untuk berdiskusi tentang kebenaran menjadi sebuah gugatan yang tidak bisa diabaikan. Tuhan mencintai orang yang mentaati hukum-hukum-Nya. Yang kedua dikatakan apa? Orang yang menegakkan keadilan karena Dia adalah Allah yang adil. Maka siapa yang bertindak adil dalam kehidupannya, Dia akan mengalami kesukaan Tuhan. Dan ingat, keadilan Allah adalah keadilan. Apa yang Allah tetapkan untuk dilakukan, itulah keadilan. Keadilan Allah tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Keadilan Allah justru menggugat kepada tiap orang percaya untuk menghidupinya, melakoninya di dalam kesehariannya. Kita sudah bicara tentang keadilan itu. Dan saudara-saudara, orang-orang yang dikatakan menguduskan hari Sabat, mereka adalah orang-orang yang menjadi kesukaan Allah. Pada mereka ada kesukaan yang luar biasa karena menguduskan hari Sabat. Tetapi jangan terjebak pada pemahaman letter luck dan ritual yang kosong. Menguduskan hari Sabat dalam pengertian bagaimana menaklukkan diri kepada ketetapan hukum. Datang beribadah untuk memuliakan Tuhan, bukan memenuhi tuntutan ritual belaka. Itu sebab Tuhan mengkritik orang-orang Israel. Percuma mereka memuji aku dengan mulut bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Dan dia menggugat ahli Taurat dan orang Farisi seraya berkata, hei kalian yang mengatakan, jangan menolong orang pada hari Sabat, hari ini aku berkata, di sini ada Tuhan atas Sabat itu sendiri. Ternyata orang-orang Yahudi telah menggeser dan menyesatkan pemahaman Sabat kepada ritual-ritual yang tampak suci, tetapi kosong dan tidak memiliki kekuatan. Oleh karena itu, saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam seluruh sepanjang pelayanannya menjadi gugatan serius kepada tiap orang percaya untuk belajar hidup dan memahaminya. Itu sebab kalau kita membaca Alkitab, kita menelusuri dengan teliti, maka tersentaklah kita, terkejutlah kita betapa kebenaran itu menjadi kebenaran yang tidak terbantah. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana belajar mengenal diri, bagaimana belajar berdialog dengan hati yang murni untuk menemukan prinsip kebenaran itu akan menjadi amat sangat penting. Kesukaan Allah ada pada siapa? Pada orang yang menahan diri dari perbuatan jahat. Integrity dalam bahasa Inggris menjadi terjemahan menarik terhadap apa yang dikerjakan Ayub. Menjauhkan diri dari kejahatan. Itu disebut integritas. Sehingga saudara-saudara, pada waktu Alkitab Ayub menceritakan Ayub yang menjauhkan diri, menghindar dari kejahatan sebagai integritas, saya menemukan pemaknaan yang luar biasa di sini. Integritas adalah orang yang menjauhkan diri dari kejahatan. Orang yang menjauhkan diri dari kesalahan. Orang yang tidak akan berkata dusta. Itu integritas. Saya jauh dari kejahatan, integrity. Integritas, orang yang jauh dari hal yang salah. Itu menarik sekali, bukan? Sehingga bentuknya bukan menjadi satu bentuk yang pasif, tetapi aktif memisahkan diri dari kejahatan, memisahkan diri dari kepalsuan, berdiri tegar untuk kebenaran. Oleh karena itu, ini menjadi perenungan serius kita, bagaimana hidup kita, kita ukur apakah kita adalah orang yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan tidak tertarik dengan jumlah uang yang kita berikan, karena dia mengkritik ahli Taurat yang rajin memberi perpuluhan, tetapi mengabaikan keadilan dan kasih sayang. Tuhan tidak tertarik dengan doa-doa panjang yang kita naikkan, sehingga Kristus mengkritik, buat apa yang kau berdoa panjang-panjang, seperti orang kafir yang tidak mengenal Allah, itu katanya. Tuhan tidak tertarik dengan jumlah ibadah yang kita kerjakan, karena percuma jika dia tidak ada di sana, berkuasa atas hidup kita. Oleh karena itu, jangan berpikir engkau sudah menyukakan hati Allah kalau engkau hari Minggu pergi ke gereja. Jangan berpikir engkau sudah menyukakan hati Allah kalau engkau melakukan ritual di dalam ibadah. Nope. Menyukakan hati Allah adalah melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Mungkin itu hadir di dalam gereja, mungkin itu beribadah, mungkin itu berdoa, mungkin itu memberi persembahan. Itu hanya bentuk dari ekspresi satu kesukacitaan di dalam batin yang paling dalam. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ini menjadi suatu pergumulan serius pada tiap kita. Bagaimana kita mengekspresikan diri dalam keutuhan. Bagaimana hidup kita mau menyenangkan hati Tuhan. Taatilah hukumnya. Tegakkanlah keadilan. Kuduskanlah hari Sabat. Tahanlah dirimu dari perbuatan jahat. Menarik ketika kemudian orang-orang asing berkata di dalam gugatannya, Tuhan mungkin akan memisahkan kita dari umatnya. Kita tidak akan punya nilai dalam nilai hidup yang semestinya. Saya menarik ketika Yesaya menaruh istilah orang asing di sana. Sehingga orang asing yang bukan bangsa pilihan akan berkata, buat apa? Kita ini bukan pilihan, kita ini hanya orang asing. Mana kita diperdulikan? Umatnya akan dipertamakan, umatnya akan diutamakan, dan kita akan menjadi kelas kambing. Dia tidak peduli dengan kita. Tetapi saya suka ketika kemudian ini menjadi satu prinsip pesan yang sangat kuat terhadap Natal itu sendiri. Ketika Tuhan mengatakan apa? Beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabat dan yang memilih apa yang kukendaki, yang berpegang pada janjiku. Mereka-mereka inilah akan kutaruh dalam rumahku dan diam bersama dengan aku. Orang-orang asing, orang-orang kebiri yang terhindar dari hidup itu. Orang-orang yang jauh ternyata dipanggil Tuhan. Yesaya menjadi satu kalimat yang luar biasa. Itu sebab LAI memberi judul keselamatan bagi semua orang. Tetapi ingat, orang siapa? Semua orang yang diperkenannya. Siapa yang diperkenannya? Itu rahasia dia. Mengapa dia memperkenan? Karena itu kedaulatannya. Dan kita tidak bisa menggugat kepada siapa dia berkenan. Termasuk dalam konteks Yesaya. Dia berkenan kepada orang asing. Kalau begitu, siapakah sesungguhnya orang asing dalam kehidupan ini? Bukan Israel? Oh, bukan, bukan. Ternyata bukan soal Israel, apa bukan Israel? Bukan. Lalu apa orang asing itu, saudaraku? Kita menemukan nilai moral yang kuat di sana. Orang asing adalah orang yang tidak dikenal Tuhan karena apa? Perilakunya. Itu adalah konteks moralnya. Itu sebab ketika dikatakan tidak semua orang menyebut namaku Tuhan-Tuhan masuk ke dalam surga. Kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau pebuat kejahatan. Padahal mereka membuat mujizat dalam nama Yesus. Mereka mengusir setan dalam nama Yesus. Mereka membuat perkara hebat dalam nama Yesus. Mereka bernubuat dalam nama Yesus. Itu Matius 7, 21-23. Tetapi Tuhan tidak mengenalnya. Engkau asing bagiku. Pergilah. Hai pembuat kejahatan. Jadi saudara, orang asing tidak sama dengan yang bukan Kristen. Maafkan saya. Mungkin engkau orang asing sekalipun kau Kristen. Karena hidupmu tidak seperti Kristen. Mungkin engkau orang asing sekalipun engkau ke gereja. Dan Tuhan tidak mengenalmu. Karena hidupmu tidak seperti apa yang dia mau. Dan engkau tidak mungkin mempunyai kesukaan Natal itu dalam hidupmu. Oleh karena itu saya pikir ini menjadi gugatan serius kita, saudara. Bagaimana kita berkelahi dan bertanding dalam kehidupan zaman ini. Sehingga tuntutan Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi satu tuntutan yang kita pikirkan dan renungkan. Itu sebab saya suka ketika Paulus mengingatkan umat. Kerjakanlah keselamatanmu. Apakah engkau sudah selamat? Jika engkau berkata, ya, bagus. Pertanyaannya, bisakah orang melihatnya? Kalau kau pikir kau selamat karena berkata, aku tahu Allah, aku percaya kepada dia. Yakobus berkata dan mengkritik orang-orang Kristen. Jangankan kau, setan pun percaya kepada Yesus dan gemetar. Setan tidak berani ketemu Yesus. Setan tidak berani bermain-main dengan Yesus. Itu sebab di Gadara ketika Yesus datang, langsung dia berkata, hai anak Allah. Apa kena mengena urusanmu dengan kami? Waktu kami belum tiba. Setan sudah berteriak lebih dulu. Saudara-saudara, kuasa Kristus begitu nyata. Seperti apa hidup kita? Nah ini menjadi pergumulan yang luar biasa. Oleh karena itulah, jangan sampai kita menjadi asing di mata Tuhan karena nilai hidup kita yang salah. Engkau tidak asing, hanya engkau Indonesia dan bukan Israel. Engkau bukan orang asing hanya karena engkau bukan keturunan Yakub. No! Engkau orang yang dikenali Allah karena melakukan kehendak-Nya. Maka tanyalah dirimu, apakah engkau melakukan kehendak-Nya? Jika ya, engkaulah anak-Nya. Jika tidak, 1001 ucapanmu tentang Tuhan percuma. Saudara-saudara, saya pikir gereja perlu melakukan otokritik terhadap dirinya. Sekarang gereja berdebat satu dengan lain. Yang satu bilang jangan menyebut nama Allah, yang satu bilang lagi gak boleh sebut nama Yesus, kacolah inilah dan itulah dan seterusnya. Dan ironisnya, nama Yahweh itu suci, jangan diganti-ganti nama Allah. Tapi kemudian dipeributkan, diperdebatkan. Lalu saya mulai bingung, apakah waktu orang ribut mendebat memaki satu dengan lain, itu suci? Saya gak ngerti. Kalau memang nama Yahweh suci, sebut nama Yahweh dan tidak usah ributkan yang lain. Biar urusan Yahweh itu dengan orang lain, bukan? Kenapa kau ributkan? Tapi saya ingin berkata, seluruh bahasa milik Allah. Jangan hina Allah dan mengurung dia dalam satu bahasa. Seluruh dunia punya dia. Dia yang memecah belah bahasa menjadi banyak dalam peristiwa Babel. Dia yang mempersatukan bahasa menjadi satu dalam peristiwa hari Pentakosta. Dia Allah yang berdaulat. Dan orang mendengar bagaimana para rasul berbahasa dalam bahasa Arab akan kebesaran Tuhan. Allahu Akbar. Sudah mendengung tentang kebesaran Allah. Jauh di abad awal sebelum datang tahun 600. Belajarlah sejarah gereja dan mengertilah, maka tercenganglah betapa hebatnya campur tangan Tuhan masuk ke dalam sejarah. Saudara-saudaraku yang kekasih, oleh karena itu Natal dan kesukaan Allah akan membawa kita kepada kehidupan sehari-hari. Natal dan kesukaan Allah, maka dalam kesukaannya Allah memberkati umatnya. Ini terjadi sesuatu yang paradoks. Pada waktu kita berbuat benar, pasti Allah sudah tahu kita mau berbuat benar. Dia sudah sediakan berkatnya. Sehingga antara apa yang kita lakukan dan pemeliharaan Allah bergulir sampai kita tidak tahu ujung pangkalnya. Kita tidak bisa berdagang dengan Allah. Tuhan, aku mau baik supaya kau berkati aku. Itu omong kosong besar. Kau tidak mungkin menipu Tuhan, bukan? Sebelum kau berbuat baik pun Tuhan sudah tahu kau akan buat baik apa tidak. Tuhan tidak tertarik dengan kalimatmu. Tuhan tidak tertarik dengan kata-katamu. Tuhan mengenali kita. Kecuali kita orang asing di depan matanya. Karena hidup kita tidak sejalan dengan kalimatnya. Nah, oleh karena itu, dia akan memberkati tiap umat yang dikenalinya. Dan umat yang dikenalinya tidak berhitung dengan dia. Mereka dihidupi oleh kebenaran, mereka hidup dalam kebenaran. Dan berkat mengalir dalam kehidupan, berputar sampai kita tidak tahu mana duluan. Kadang saya berpikir saya sudah melayani Tuhan, Tuhan berkati saya. Tapi lain waktu kalau saya duduk diam pikir-pikir, saya belum ngapa-ngapain, Tuhan sudah sediakan semuanya. Lalu saya mulai linglung mana duluan. Lalu saya mulai baca Alkitab dan pikir-pikir. Seringkali kadang-kadang kita sudah melayani Tuhan lalu bertanya, why God? Bukankah Paulus berteriak dan berkata, Tuhan, kulayani engkau, mengapa ada duri dalam hidupku? Cabutlah. 3 kali dia menggugat. 3 kali Tuhan menjawab, cukup kasih karuniaku bagimu. Apakah Tuhan tidak mendengar seruan Paulus? Saya jawab, dengar. Kenapa Tuhan tidak menjawab? Sudah jawab. Apa yang dijawab Tuhan? Duri buatmu. Paulus yang tidak ngerti. Sampai Paulus ngerti sesudah 3 kali tanya, bahwa Tuhan memang beri duri buat dia. Maka dia berkata, sekarang aku tahu di kelemahanku nyata kekuatanmu. Paulus tidak asing dengan tindakan Allah. Ia dengan segera bisa memahaminya. Dan Allah tidak asing melihat Paulus karena Paulus umat kepunyaannya. Dialog seringkali mengalami benturan-benturan, kebingungan-kebingungan. Tetapi pada akhirnya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan karena tidak asing. Saudaraku yang kekasih, inilah harusnya menjadi pemikiran kita yang serius dalam hidup keimanan kita. Inilah seharusnya menjadi pemikiran kita yang penting kita pertajam untuk melihat campur tangan Tuhan dalam keseharian keimanan kita. Tuhan dan kesukaan Natal, dia memberi nama yang tidak akan lenyap. Dikenalinya umatnya dan dalam kesukaannya, diberinya mereka nama, nama yang tidak akan lenyap. Itu sebab barang siapa yang sudah dipanggil Tuhan menjadi anaknya, tidak mungkin akan terhilang. Jika ada yang terhilang, itu sudah pasti Tuhan belum pernah memanggil dia anak, tetapi dia yang pede banget bahwa dia anak Tuhan. Saya pikir orang percaya persoalannya begitu ya. Semua kita yakin kita anak Tuhan. Padahal kita tidak bertanya, Tuhan menurut Tuhan saya anaknya apa bukan gitu ya. Jadi rasa-rasanya perlu dialog juga. Jangan terlalu pede. Aku anak Tuhan, malaikat ntar bingung lihat kita. Yakin banget kau. Tuhan tidak kenal kamu, tapi aku kenal. Namanya sok kenal ya, nah, itu Matius 7 itu. Tuhan, aku lakukan ini, aku buat ini, aku begini untukmu. Tuhan bilang, enyalah, pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu. Hati-hati, saya pikir selalu menjadi seruan serius kita dalam dialog iman kita dengan Kristus Tuhan kita. Pada waktu kita merasa kita pelayannya, betulkah dia melihat kita sebagai pelayannya? Pada waktu kita merasa anaknya, betulkah dia memandang kita sebagai anaknya? Kalau keyakinan agama mudah membangunnya. kalau sekedar teriakan dan keyakinan, sederhana mengerjakannya. Saya kasih contoh, kalau kita membuat jel-jel ya, apa kabar? Ya apa, puji Tuhan, oh enggak boleh, luar biasa. Apa kabar, luar biasa, oh enggak boleh, lebih kenceng lagi. Berteriak kau 500 kali lipat, 500 watt suaramu itu. Jangan kau pikir setan lari karena ini. Yang kau semangati adalah psychological, emosimu. Tetapi maafkan aku, Tuhan berdialog dengan jiwamu. Pada waktu kita menyanyi, kita bisa melompat dan bergembira puji Tuhan. Lalu berpikir, kita sedang menyemukan, menyenangkan Tuhan. Kita berpikir, hati kita penuh dengan gairah Roh Kudus. Maafkan saya. Emosimu yang meluap, tapi jiwamu tidak mampu untuk memuji Dia dengan sungguh. Tapi kita menerjemahkan ukuran emosi sebagai kedekatan dengan Tuhan. Salah besar. Itu sebab memuji Tuhan tidak mudah. Nyanyi tentang Tuhan itu mudah. Tapi memuji Tuhan itu lain. Siapapun di sini, apapun agamanya, bisa menyanyikan lagu-lagu Natal. Kita tinggal bayar saja. Siapa yang mau kau bayar? Panggil, agamanya beda. Kita suruh nyanyi, mereka nyanyi sudah. Dan bagus. Dan mungkin dia nyanyi, kau bisa menangis. Karena memang hebat nyanyinya. Padahal kalau kau nyanyi, semua juga orang menangis karena sakit telinganya. Beda ya. Kita nyanyi orang nangis, aduh kapan berhenti, sakit. Tapi orang itu nyanyi, bukan Kristen. Nangis loh kita. Hebat. Orang Kristen terus naib bilang apa? Wah, luar biasa dia dipakai Tuhan. Sampai kita nangis. Tidak perlu Tuhan pakai untuk nangis. Ya, nongkrong kau di peri, apa pinggir Danau Toba itu. Nyanyi kau di situ. Inong. Nyanyi inang di situ ya, langsung kau nangis. Tidak perlu lagu surgawi. Soal saya nanyi kan, di mana? Nah, kalau saya teruskan itu nangis ya. Asal apalagi silent gitu semuanya. Pasti saya nangis. Ya. Dua lagu yang membuat saya cengeng sama satu lagi. Mama. Saya gak mau terusin. Ya. Itu akan membuat saya nangis. Itu lagunya satu edisi di Tonga. Saya kalau dengar lagu itu lalu nyanyi sekarang saya gak kuat. Pasti saya ingat mama saya. Saya nangis. Tapi jangan bilang, wah luar biasa ya. Lagu ayah sama lagu mama penuh dengan urapan Roh Kudus. Enggak, saudara-saudara. Penuh dengan kenangan. Beda itu. Beda. Emosiku yang tersentuh. Aku punya memori tentang hal itu. Sementara yang lain nyanyi mungkin biasa-biasa saja. Karena enggak ada sentuhan memori situ. Atau mungkin dia pas lagu ayah marah-marah. Lu kok marah? Jangan sebut-sebut ayah. Aku muak dengan dia. Buset. Beda pengalamannya. Mungkin bapaknya menjadi sesuatu yang menyakitkan hatinya. Maka mendengar nama ayah dia benci setengah mati. Bisa kan? Yes. Itu masalah emosi. Bukan itu. Tapi bagaimana betul-betul menghayati pergumulan dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan. Itu. Sehingga disitulah muncul kesukaan yang tidak tertandingi. Kesukaan yang akan membuat kita kuat di tengah kehidupan zaman ini. Oleh karena itulah. Bukan saja kita diberi nama yang tidak akan lenyap. Dijadikannya kita hamba kepunyaannya. Saya suka waktu Yesus memberi definisi hamba. Di mana Tuhan berada, di situ hambanya. Istilah hamba adalah hubungan yang intim dengan sang Tuhan. Istilah hamba bukan istilah merendahkan. Tuhan hamba di bawah. Bukan. Hamba dan Tuhan adalah kedekatan. Kemana hamba pergi? Di situ, apa kemana Tuhan pergi, di situ hambanya ada. Tuhan suruh apa, hamba langsung kerja. Waktu dia kerja, hamba bilang, aku sudah kerja. Bagus, lakukan ini. Ya, aku hanya seorang hamba yang tidak berguna. Itulah yang harus diucapkan hamba ketika menjalankan tugasnya. Saya suka bagian itu memberikan satu gambaran menarik. Sehingga istilah Tuhan dan hamba tidak menunjukkan hubungan rendah, tetapi kedekatan dan ketaatan yang luar biasa. Itu hamba. Ya, oleh karena itu saya kira setiap orang memahami definisi harus berhati-hati. Banyak orang bilang kita bukan hamba Tuhan, kita bukan hambanya, kita ini anaknya. Hamba itu payah, hamba itu rendah. Saya pikir itu orang tidak belajar Alkitab. Yesus sendiri mengajarkan kita hamba. Dan kalau kita baca teliti bagian Lukas itu, menunjukkan ketaatan yang penuh. Aku hanya hamba. Hamba kerjakan apapun, karena dia hamba, dia mesti kerjakan. Dan dia tidak akan berhitung. Seperti itukah kita? Kalau kita punya jiwa hamba, pasti kita akan melayani Tuhan dan tidak pernah berhitung dengan apa yang kita kerjakan. Kalau aku berdiri, lalu mulai menghitung-hitung apa yang kukerjakan. Oh, aku pelayanan ini, khotbah sana, khotbah sini, bikin ini, bikin itu. Aku tidak hitung-hitungan. Tapi kuhitung tidak hitung-hitungannya itu. Percuma. Toh aku juga berhitung. Bahwa aku tidak berhitung. Itu pun hitung-hitungan. Sehingga kalau orang menyinggung, pasti aku akan marah. Kelewatan. Saya sudah enggak hitung-hitungan, dia enggak hormat. Berarti saya berhitung. Susah ya? Itu sebab menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Saya harus jujur berkata dari mimbar ini. Berat, sulit, tapi harus. Menjadi hambanya Tuhan, pergumulan yang serius, saudaraku. Saya selalu berkata saya bukan pendeta yang baik. Banyak hal yang saya mesti gumuli, banyak hal yang saya mesti perhatikan. Saya harus dengan jujur berkata, sulit bagi saya mencintai firman Tuhan sepenuhnya, seutuhnya. Karena seringkali berlawanan dengan seleraku. Dia berkata tampar pipi kanan, kasih yang kiri. Saya tidak mampu. Saya tidak bisa membayangkan kalau ada orang benar-benar menampar pipi kananku. Dan itu sebab sampai sekarang belum ada yang menamparnya. Karena Tuhan tahu kelasku masih payah. Aku belum sekelas Paulus. Jadi saya mesti tahu diri. Saya mesti bisa tempatkan diri. Saya mesti bisa berhati-hati dan berkata, Tuhan tolonglah. Aku ini hambamu. Supaya hidup seperti apa yang kau mau. Supaya aku jangan tampak asing di depan matamu. Karena tidak seperti kehendakmu. Jika engkau hambanya, maka bersukacitalah engkau. Karena engkau adalah kesukaannya. Jika dipanggilnya namamu, bersyukurlah karena dia mengenalmu. Jangan sampai dia berkata, aku tidak kenal mereka. Ayo kita belajar, saudara, mengaktualisasi iman itu ya di dalam aplikasi yang jelas, yang mudah dipahami, yang bisa dilihat dan diukur orang dalam kehidupan kita. Saya pikir ini selalu saya mau ajak setiap kita. Belajar mengerti Alkitab itu sederhana. Kalau saudara punya otak sedikit encer, lebih cepat belajarnya. Kasih waktu lebih banyak lagi, lebih cepat lagi. Saya untuk mendidik seorang menjadi pengkhotbah, tidak perlu waktu 1 tahun. Tapi saya paling tidak mau lakukan itu. Karena dia bisa jadi pengkhotbah yang tidak menghayati khotbahnya. Dia bisa jadi pengkhotbah yang karena hafal dan menyusunnya, tetapi itu bukan hidupnya. Khotbah adalah hidup. Karena itu biarkan, itu bergerak dalam pergumulan, menghayati sepenuhnya, sehingga menjadi milik hidup. Hamba, bukankah itu seperti yang Tuhan mau? Saya pikir ya, semakin banyak kita terluka dalam hidup ini, semakin banyak disakiti orang dalam hidup ini, padahal kita benar, bersyukurlah. Itu anugerah besar dari Tuhan terhadapmu. Sulit sengaja untuk melatih diri kita supaya menyatakan kasih kita. Kalau Tuhan beri privilege kepadamu, engkau dianiaya, engkau mengalami kesulitan. Katakan, ya Tuhanku, ini bukan mauku, tapi jadilah kehendakmu. Saya selalu suka pergumulan Getsemani. Yesus tidak suka, lalu bilang, kalau boleh lalu, tapi dia lakukan. Bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Jiwa kehambaan yang luar biasa. Belajar mengerti kehendak Tuhan bukan barang mudah. Oleh karena itulah, saudara, bagaimana kita bergaul, sehingga dia akan memberikan kesukaan kepada orang yang dikasihinya. Ia mengasihi para gembala. Mereka mendapat privilege yang luar biasa. Melihat bayi suci itu. Dia memberi privilege kepada majus, intelektual hebat dari timur itu. Mereka mendapat kehormatan melihat bayi Yesus itu. Tapi semuanya berbiaya tinggi. Tidak ada yang murahan, tidak ada yang rendah. Majus mesti membayar mahal. Perjalanan jauh, biaya tinggi. Waktu, tenaga ditumpahkan semua. Gembala-gembala mendapatkan penghiburan, tapi tetap hidup sebagai gembala sepanjang hayatnya. Namun, kesukaannya tak terbilang. Luar biasa ya. Tuhan menolong kita memainkan peran dalam kehidupan kita. Ayo kita nikmati. Di manakah kesukaan Allah? Bukan karena engkau sakit lalu sembuh. Di manakah kesukaan Allah? Bukan engkau tidak punya lalu punya. Di manakah kesukaan Allah? Waktu engkau hidup dalam kebenaran, disitulah kesukaan ada. Di manakah kesukaan Allah? Waktu orang menyakitimu, namun kau tidak tersakiti. Engkau berdoa dan berkata, Tuhan kuatkan engkau. Pada waktu engkau kuat, itulah kesukaan. Camkan kalimat ini baik-baik. Kesukaan itu selalu diberikannya, tapi sering kita menolaknya. Saya ingat betul, kalau saya berdoa dulu waktu pertama kali terus mau dekat Tuhan jadi guru sekolah minggu gitu ya. Saya selalu berdoa, Tuhan ajar aku mengasihimu, hidupku seperti apa yang kau mau, aku mau kerja, tolong Tuhan. Bagus ya doanya. Berangkatlah kerja. Saya kerja, duduk naik minibus Daihatsu. Berangkat kerja, belum menikah. Yap, jalan. Saya tinggal di daerah Jalan Garuda pada waktu itu kos. Lalu biasa becak ya. Dulu kan becak masih kalau udah muter sama bajaj itu kan cuma dia dan Tuhan yang tahu ya. Orang lain enggak tahu mau kemana dia. Berubahku tiba-tiba mau saya tabrak. Saya buka kaca. Mata lo mau kemana? Mau mati lo gitu ya. Sekarang saja saya galak. Bayangkan 15-20 tahun yang lalu. Lebih lah ya. Nikah saja sudah 25. Ya. Darah medan saya naik ke ubun-ubun. Ku maki dia langsung. Tutup lagi kaca itu. Jalan terus. Sementara kaset lagunya Haleluya Puji Tuhan. Alamak, habis jalan baru mikir lagu, aduh Tuhan, apa yang kulakukan tadi? Baru saya rasanya sepanjang jalan malu setengah mati. Kaset jalan terus perenungan jadi. Aduh, tadi pagi baru doa, ajar aku mengasihi. Tuhan baik banget, didengarnya doaku. Diberinya aku kesempatan mengasihi. Tapi ku tolak pemberiannya. Gimana lah malaikat gak bingung lihat aku? Kau minta dikasih, dikasih kau tolak. Kau minta mengasihi, dikasihnya persoalan. Kau lari. Lalu saya pikir, iya ya, bodoh sekali aku. Bagaimana aku mungkin mengasihi kalau tidak ada orang yang menjengkelkan? Lalu Tuhan kasih orang menjengkelkan. Sekejap dari doaku, cuma satu jam itu jaraknya. Sudah diberikannya, dikabulkannya permintaanku. Aku yang lari. Tidakkah aku ini penjahat? Itu sebab lalu dalam dialogisku aku mengatakan gini. Tuhan melihat lalu bingung ya. Ini siapa sih ini anak? Kayaknya anakku. Mirip tapi kok enggak. Saya fail kan. Pernah saudara berpikir, berapa banyak kita gagal menemukan kesukaan yang Allah sudah berikan. Berapa banyak kita gagal memegang itu teguh dalam kehidupan kita. Karena itu bertandinglah. Layani dia. Jangan mimpi penghormatan orang. Karena di dunia ini manusia sudah punya bakat lahiriah. Sebagus apapun karyamu tetap saja ada koreksinya. Karena kalau tidak ada koreksi, rasanya bukan manusia. Ya, orang tidak bisa memberi kita aplaus yang bagus, hebat. Kecuali memang dia respect dan segan sama kita. Itulah hidup. Saya biasa di antara senior-senior. Rasanya apapun yang kita kerjakan, tetap aja kita junior. Ya, jadi kalau senior kumpul, pendeta kumpul, ya saya mesti tahu menempatkan diri. Mungkin saya bekerja jauh lebih hebat dari mereka. Karya saya jauh lebih besar dari mereka. Tapi mereka tetap saja senior saya. Dan saya pikir saya tidak perlu berdebat. Lalu mau adu, ini yang kukerjakan. Kenikmatan bagi saya kalau saya bisa belajar, menempatkan diri, tidak ribut apa yang saya lakukan, belajar mendengar apa yang mereka katakan. Sometimes berhasil, lain waktu gagal. Hati saya berontak. Tetapi secara totalitas, penampilan kuah artinya aku tidak ribut. Cuma hati yang bergolak. Tapi sayang, aku harus ingat. Tuhan tidak melihat mukaku. Tuhan tidak akan memperhatikan tanganku memegang kayu apa tidak. Tuhan akan memperhatikan hatiku yang orang lain tidak lihat. Tapi dia lihat dan dia tahu. Dan aku tidak mau kalau sampai dia tidak mengenali aku. Maka aku pun akan berkata dan berdoa, Tuhan tolong aku. Di manakah ada kesukaan? Ketika orang menyakitimu. Itu kesempatan engkau memiliki kesukaan. Di manakah ada kesukaan? Ketika orang butuh pertolonganmu. Sementara kau punya urusan lain yang harus kau lakukan. Akankah kau prioritaskan menolong orang atau urusanmu? Itu kesukaan. Jangan pernah kehilangan itu. Izinkan saya untuk mengakhiri ini dengan sebuah sharing yang saya tidak pernah bisa lupa. Dan mungkin sudah berapa kali saudara juga pernah dengar. Pada waktu saya melayani di sekolah minggu, saudara, saya berusaha. Dan itu selalu prinsip saya. Kerjakan, kerjakan, kerjakan, jangan hitung-hitungan. Nah, pada waktu kita melayani sekolah minggu, lalu orang tua dari salah satu murid sekolah minggu yang kelasnya dipegang teman saya, jadi bukan murid saya langsung, kena kanker lidah. Dan kita harus pergi ke rumah sakit minta, men, datang, bantuin doain. Saudara-saudara, pada waktu dia bilang suruh saya datang untuk bantu doain, oke. Ya, karena di sekolah minggu, saya guru sekolah minggu yang biasa juga diundang keluar, khotbah begitu ya. Nah, lalu kita pergi, saudara. Saya ingat selalu kecelakaan dari gereja adalah, kalau sudah orang miskin yang sakit, mendadak pendeta sibuk semua. Ini jahat. Dan demi Tuhan yang hidup, saya tidak mau jadi penjahat. Maka akan saya selalu ingat peristiwa itu. Saya tidak suka orang melihat saya, lalu menganggap saya penjahat, karena saya tidak peduli pada orang lain. Kemudian, saudara, kita pergi. Doakan, doakan, selesai. Tetapi hari itu, saya gak kuat, bau banget. Karena lidahnya sudah busuk. Jadi kalau ngomong, celakanya, aku gak tahu itu, ku ajak pula dia nyanyi lagi. Kan gak mungkin jarak jauh, jadi kita dekatkan. Mari kita nyanyi, Pak. Waduh, Mak, dia nyanyi gak berhenti. Aku yang habis. Waduh, gimana ini? Lalu mesti doa, selesai itu. Ya, saya mesti ngomong. Sudah ngomong lagi, ngomong-ngomong, sudah gak kuat, saya sudah kelilingan. Begitu selesai, belum pulang kan, kita masih mau ngobrol-ngobrol. Saya izin dulu sebentar ke kamar mandi. Saya bersihkan hidung saya masukkan air. Supaya saya buang ingus, buang apa begitu ya. Tetapi tetap saja, rasa bau itu sudah menempel. Sudah bukan lagi di hidung, tapi sudah di otak saya terekam. Ya, sudah cium sana, cium sini, cium sapu tangan, cium baju, gosok-gosok, tetap saja. Keringat pun kalah. Tapi saya mesti masuk lagi. Lalu saya masuk lagi. Sesudah ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngomong, kita pamit. Saudara, besoknya teman saya telepon lagi. Man, dia senang banget kamu kunjungi. Kamu ajak nyanyi, waktu itu kita nyanyi ya, Kristus Jawaban begitu ya. Dia senang banget. Dia mau dengar lagi kamu ngomong. Dia minta kamu datang lagi. Alamak. Aduh Tuhan, yang kemarin belum hilang baunya ini. Ya, lalu saya tunda besoknya. Udah gini deh. Saya mau bilang enggak juga enggak enak, tapi mau bilang iya juga saya masih trauma dengan bau itu. Besok saja, kita tunda satu hari. Besok paginya, sesudah berlewat, teman saya telepon. Man, iya gimana? Saya pikir dia mau ngatur untuk pergi. Dia sudah dipanggil Tuhan. Waduh, saya shock, saudara. Saya shock. Saya nangis. Dia enggak tahu cerita itu. Tapi di mobil saya dengar kuat. Ampuni aku Tuhan. Kau beri aku mutiara. Kau beri aku kesukaan untuk bisa menyukakan anakmu. Tetapi aku terlalu keras kepala. Trauma bau itu membuat aku tidak datang. Permintaannya adalah permintaan terakhir. Aku kehilangan satu kesukaan yang tidak bisa pernah bisa kulupakan. Jangan sekali-kali engkau kehilangan kesukaan dalam pelayananmu. Disakiti orang. Dibutuhkan orang. Jangan bela dirimu. Lakukan apa yang perlu. Tuhan akan menyukakanmu. Dan itulah Natal itu. Seperti dia datang turun dari sorga. Diberinya dirinya. Diberinya hidupnya. Bukankah begitu kita? Harus memberikan hidup kita. Untuk orang lain di sekitar kita. Berikan hidupmu. Layani dia. Jangan hitung penghargaan orang. Karena kau akan kecewa. Tapi hitunglah belas kasihan Tuhan. Jangan berhenti berkarya. Kesukaan dekat dengan kita. Di keseharian kita. Jangan sampai engkau kehilangan. Mencari kembali sulitnya luar biasa. Saya tidak punya kesempatan begitu. Saya mesti cari-cari dan mesti belajar. Tidak mudah. Tapi harus dikerjakan. Belajar memegang prinsip kehidupan. Supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Dia Tuhan itu sudah menghimpun yang terhilang. Dia mengenali orang asing dan dijadikan orang kepunyaannya. Dijadikannya kita orang-orang percaya sebagai kesukaannya. Akankah orang bisa melihat ada kesukaan itu di dalam hidup kita? Saya terlalu amat sangat percaya. Jika kita bergumul dan bergaul penuh dengan Tuhan, kesukaan Tuhan lebih besar dari kepahitan kesulitan, kengerian yang ada dalam hidup kita. Lebih besar dari penderitaan kita. Karena itu biarlah orang percaya. Seperti kata Paulus, bersukacitalah senantiasa. Karena kesukaan yang Tuhan berikan lebih dari apapun juga di tengah dunia ini. Selamat menemukan kesejatian keimanan kita. Selamat mendapatkan Natal sejati. Natal dan kesukaan Allah. Jangan sampai engkau merayakannya, tapi tidak pernah memilikinya. Jangan sampai engkau mengucapkannya, tapi tidak tertanam di kehidupanmu. Kesukaan bukan karena kau kaya. Kesedihan bukan karena kau miskin. Kesedihan karena kau jauh dari Allah. Kesedihan karena kau tidak hidup sesuai kehendaknya. Entah kau kaya, entah kau miskin, entah kau sehat, entah kau sakit. Kesukaan lebih dari apapun. Selamat hari Natal. Selamat menikmati kesukaan dari Allah. Kita berdoa. Ambil waktu teduh sejenak. Pikirkanlah kebenaran itu. Biarkan tertanam di dalam batinmu. Seperti apa yang Tuhan mau. Kesukaan itu tak jauh. Ada di sekitar kita. Tiap hari, kau tidak perlu peristiwa yang terlalu luar biasa. Karena tiap saat ada di keseharian kita. Yang kau butuhkan hanya satu, kepekaan untuk mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Melakoni hari-harimu untuk puji hormat bagi namanya. Berdoalah dan cobalah perhatikan apakah yang mengganggu sukacita itu. Apakah yang mengganggu kesukaan itu dalam batinmu. Di kehidupan rumah tangga sebagai suami, istri, orang tua atau anak. Di pekerjaan sebagai atasan atau bawahan. Di usaha kita, pemilik atau pekerja. Di pelayanan kita. Apa yang mengganggu kesukaanmu hari ini? Berdoa, katakan, Tuhan, ampuni aku. Aku terlalu bodoh kehilangan kesukaan itu. Dan jika engkau mendapatkannya, katakan, Tuhan, syukur. Tahun ini, kali ini, aku bukan hanya Natal dan ambil bagian, tetapi menikmati kesukaan itu. Tuhan baik. Kitalah yang kurang baik untuk memahami kebaikannya. Tuhan menyenangkan anak-anaknya. Kitalah yang kurang peka menangkapnya. Berdoalah. Kau lihat anak-anakmu ya Tuhan. Kau tahu hati dan pikiran pergumulan terdalam. Hati yang menjerit mengaku dengan jujur. Pasti kau perhitungkan. Kau kenali setiap anakmu karena melakukan kehendakmu. Kau kenali setiap anakmu karena jujur di hadapanmu. Ajar kami memiliki hati yang terpaut kepadamu. Rela dibentuk oleh kasih Tuhan itu sendiri. Sehingga kesukaan Natal menghidupi hidup kami. Kami berjalan di dalamnya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Tolong kami, tuntun kami, bimbing kami di hari-hari kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah reli Natal yang kami usai pada malam ini boleh membawa kami kepada pemahaman yang utuh tentang kedaulatan Allah di dalam Natal itu. Keadilan-Mu, keberpihakan-Mu, dan kesukaan yang mewarnai hari-hari kami. Supaya tiap langkah kami ayunkan, taulah kami apa yang harus kami kerjakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang memberi kesukaan di tengah kekacauan zaman. Yang memberi kesukaan di tengah kekusutan kehidupan. Yang justru menyiapkan kesukaan di tumpukan persoalan. Buat kami bijak, mendapat, memiliki, menikmati. Dalam nama Yesus Kristus, Natal yang sejati. Amen.